على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا ونجد كان كجيئة الكتاب عن براق الصديقي كان فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى قصيدة الباب في صفة الصلاة باب من عتق شرها صلاة الأخير telah kita kaji mengenai perkara sujud, bahwa ketika sujud disebutkan beliau bertakbir, kemudian mengundurkan diri untuk sujud dan tidak mengangkat kedua tangan ketika turun kepada sujud. Kemudian sujud dengan menempelkan jari, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung kaki. Dan menghadapkan jari-jari tangan serta jari-jari kaki ke arah kiblat. Memantapkan jari dan hidung pada bumi. Bertumpu pada kedua telapak tangan, mengangkat siku, ya, mengangkat kedua siku dan menjauhkan lengan atas dari samping tubuh, kemudian mengangkat perut dari paha dan paha dari betis, dan membaca Subhanallah. Ini mengenai tata cara sujud yang sudah kita singgung. Nah, kita lanjutkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sujud tersebut kemudian beliau mengangkat kepalanya, qaulan Allahu Akbar, sembari mengucapkan Allahu Akbar. Ini sujud, ya, beliau angkat kepalanya seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yafrushu rijlahu liyusra. Kemudian beliau menghamparkan kakinya yang kiri. Jadi bertakbir untuk duduk. Tata cara duduknya, kaki kiri dihamparkan. Wajlisu alaiha, dan duduk di atas kaki kiri tersebut. Kaki kiri dihamparkan, ya, telapak kaki kiri maksudnya, telapak kaki kiri dihamparkan dan diduduki, duduk di atasnya. Wayansibu liyumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Kaki yang kanan ditegakkan. Ya, kaki yang kanan apa? Ditegakkan. Ini dikenal dengan apa? Duduk istirash. Duduk istirash. Tata caranya disebut tata cara duduk istirash. Duduknya sering disebut dengan jalsah bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud dengan tata cara duduk istirash. Jadi kaki kiri dihamparkan untuk kita duduk di atasnya, kaki kanan ditegakkan. Ini duduk apa? Al-Iftirash. Kemudian terkait posisi tangan, beliau hafizahullah menyebutkan wa yadau yadaihi ala fakhidaihi, dan beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah terkait tangan, posisi tangan. Kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Yang dimaksud dengan meletakkan tangan pada dua paha, meletakkan kedua tangannya pada dua paha, kata beliau Ibn Qayyim rahimahullah, wa kana yadha'u yadayhi ala fakhidayhi, dahulu beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, wa yaj'alu mirfaqahu ala fakhidayhi, beliau jadikan siku dari tangan beliau di atas paha, wa tarfa yadihi ala rukbatihi, dan ujung dari jari jemari di atas lutut, ujung jari jemari di atas lutut. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi ketika seorang duduk, siku ini diletakkan di atas paha. Diletakkan di atas paha bukan berarti dia ditidurkan, ya, ditempelkan dengan paha, tidak. Artinya posisi siku tidak membuka ke samping. Posisi siku bukan membuka ke samping, tapi dia rapatkan sehingga posisi siku tersebut di atas paha. Posisi siku tersebut apa? Di atas paha. Kemudian ujung dari jari jemari ini berada pada lutut, berada di atas lutut, ala rukbatihi, di atas lutut. Nah, jadi demikian. Sekarang letakkan ini lutut seorang, misalkan ini taruh perpisahan antara paha dengan lutut itu kan, taruh begitu. Ini posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi bukan berarti tangannya ditarik kemudian di paha bagian atas gitu. Tidak demikian. Tapi apa? Nah, dia ini ujung-ujungnya ini berada di perpisahan antara lutut dengan paha. Sehingga dikatakan di atas paha, di atas lutut. Sementara siku di atas paha dalam artian dia tidak dibuka ke samping. Ya, jadi di atas paha bukan berarti dia tempelkan. Ya, tetapi apa? Dia tidak buka sehingga posisi dia di atas paha. Nah, ini mengenai meletakkan tangannya. Jadi ketika kaki, ya, kaki dengan menghamparkan yang kiri, menegakkan yang kanan. Kemudian tangan sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu ada beberapa lafal bisa dilihat pada kitab-kitab atau buku-buku yang membahas zikir doa di antara duduk di antara dua sujud tersebut. Yang paling minimal membaca apa kemarin? Allahumma ighfirli, ya, atau Rabbi ighfirli. Ini apa? Yang wajib, wajib sholat. Ditambah dengan warhamni wajiburni sampai seterusnya, itu sunnah. Atau diulang lafaz Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, pengulangan tadi sunnah. Taib, ini mengenai duduk di antara dua sujud. Summa yukabbiru wa yasjudu. Kemudian setelah selesai daripada duduk tadi, setelah selesai membaca doanya, summa yukabbiru wa yasjudu, kemudian bertakbir dan sujud kembali. Jadi bertakbir dan sujud kembali. Wa yasna'u fi tsaniyati mithla ma sana'a fil ula. Dia kerjakan pada sujud yang kedua itu semisal yang dia kerjakan di sujud yang pertama. Artinya tata cara sujudnya itu sama. Yaitu ketujuh anggota sujud harus menempel di lantai, ya kan? Dan terkait posisi tangan yang sunnah bagaimana sama. Ya, tersebutkan siku diangkat, jangan sampai ditaruh, kemudian lengan atas ini dijauhkan daripada daripada sisi pinggir tubuh, kemudian paha dijauhkan dari perut, sekaligus berarti paha juga dijauhkan dari betis, dengan tanpa melampaui batas, tanpa hulu di situ. Nah, selesai sujud yang kedua, tentu bacaannya juga sama, Subhana Rabbiyal A'la. Selesai dari sujud yang kedua, summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Beliau mengangkat kepalanya. Mukabbiran. Sama. Sembari bertakbir. Wayanhadu 'ala suduri qadamihi. Beliau bangkit di atas, yakni ujung-ujung dari kakinya. Beliau bangkit di atas ujung-ujung kedua kakinya. Yaitu maksudnya telapak kaki. Ketika seorang itu menumpukan jari-jemari dan telapak kaki bagian depan, itulah yang disebut dengan sudur qadamai. Jadi di atas kaki tersebutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju berdiri, mu'tamidan 'ala rukbatai wa fakhidai, dalam kondisi bertumpu tangan pada, atau dalam kondisi bertumpu pada kedua lututnya dan pahanya. Bertumpu di atas kedua lutut dan kedua paha. Jadi tangan tersebut bertumpunya pada lutut dan paha. Ada gambaran? Ada gambaran tidak? Atau perlu dicontohkan? Perlu dicontohkan? Atau perlu relawan? Bisa coba ini? Contohkan ini? Anu? Ini? Atau siapa? tujuh. Anu. Ya, jadi posisi bungkuk kepala dibungkuk aduh. Nah, begitu naik bangkit, ya berdiri, bangkit, tangan langsung kepada ini, kakinya tidak duduk, tapi langsung. Nah, langsung, ya. Nah, terus langsung bangkit. Itu namanya duduk tadi. Itu masih duduk namanya. Ya. Jadi langsung berdiri. Coba langsung duduk lagi. Langsung berdiri. Nah, seperti itu. Sehingga tampak di situ tangan ada tumpuan kepada apa? Paha. Coba diulangi sekali lagi. Ya. Ya. Nah, jadi bagian bawah kan tumpuan pada ini. Ujung-ujung apa? Kaki tadi. Ya kan? Kemudian ketika tangan bertumpu pada paha dan lutut. Baik, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Baik, Allah. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Dalil yang menunjukkan akan tata cara tersebut, adalah hadis dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, atau langsung idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila beliau bangkit dari sujud untuk berdiri, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Beliau mengangkat kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Maksudnya apa? Tangan sudah diangkat dari lantai sebelum lutut. Dalam lafaz lain dengan disebutkan idza nahadha, nahadha ala rukbatayhi. Apabila Nabi itu bangkit, beliau bangkit di atas kedua lututnya. Wa'tamada ala fakhidhayhi, dan beliau bertumpu pada paha beliau. Bertumpu pada paha beliau. Nah, ini hujjah dalil dari hadis yang menyebutkan tata cara yang tadi kita sebutkan. Baik, mengenai hadis tersebut, barakallahu fikum, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa hadis yang tadi kita baca hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Hadis yang apa? Dhaif. Hanya saja ketika hadis ini dhaif, tetapi di sana ada athar dari sahabat yang mengamalkan praktek seperti yang tersebutkan dalam hadis dhaif ini. Ya, jadi kalau hadis yang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hadis tersebut dhaif. Hanya saja di sana ada apa? Ada praktek dari sahabat. Jadi athar, ya, disebutkan dengan athar. Disebutkan athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau salat, ya. Abdurrahman ibn Yazid melihat, aku melihat Ibnu Umar Ibnu Mas'ud apa? Aku melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu jika bangkit fara'aituhu yanhadu wa la yajlis. Aku melihat beliau kalau bangkit tidak duduk. Kalau bangkit apa? Tidak duduk. Yanhadu ala suduri qadamayhi. Ibnu Mas'ud itu bangkit di atas ujung-ujung dari kaki beliau. Ya, itu dilakukan fi rakaatil ula wa tsalitsah, pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Maksudnya rakaat pertama menuju kedua, rakaat ketiga menuju keempat. Karena kalau rakaat kedua, ya otomatis duduk dulu karena duduk tasyahud. Nah, ini sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dikatakan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, juga terdapat athar dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaqumu ala suduri qadamayhi. Dahulu beliau bangkit, ya, di atas ujung-ujung dari kedua kaki beliau. Ini juga dikatakan di isnadin sahahahu Al-Albani. Sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi kalau hadisnya tadi dhaif, tetapi hadis ini yang dhaif tadi dikuatkan dengan adanya athar dari sahabat yang sahih. Ya, sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Nah. Dan barakallahu fikum, tidaklah mungkin sahabat itu di dalam melakukan tata cara sholat itu istilahnya apa? Ngarang begitu. Tidaklah mungkin seorang sahabat ketika mengerjakan sholat itu mengada-ada. Tidaklah mereka melakukan sebuah perbuatan kecuali melihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan barakallahu fikum, tata cara yang seperti ini dikatakan tata cara yang benar, karena tadi ada hadis, ada dalil dari hadis, hadis tersebut dhaif tapi dikuatkan dengan atsar yang sahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, dan ini adalah barakallahu fikum perkara yang memang menjadi pendapat mayoritas ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian di dalam tata cara bangkit dari sujud menuju berdiri. Baik. Hanya saja yang perlu kita ingatkan di sini barakallahu fikum bahwa ketika kita mengatakan bahwa tata cara berdiri seperti ini tata cara yang sabit yang benar adanya dari Nabi SAW, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada tata cara lain yang juga sahih dari Nabi SAW, yaitu dengan seorang terlebih dahulu duduk istirahat untuk kemudian dia bangkit bertumpu pada kedua tangan. Ya, jadi duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian apa? Bangkit dengan bertumpu di atas apa? Kedua tangan. Jadi, kenapa ini juga perkara yang sunnah untuk dikerjakan? Karena di sana terdapat hadis yang barakallahu fikum yang sahih. Disebutkan dari sahabat Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan tentang tata cara salat Nabi, annahu lamma rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya istawa qa'idan thumma i'tamada 'ala al-ardh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit atau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, terlebih dahulu istawa qa'idan, lurus dalam posisi duduk. Kemudian ketika berdiri summa tamada 'alal ardi, kemudian bertumpu di atas bumi. Jadi ini hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nah, jadi barakallahu fikum tersimpulkan sebagaimana dalam kitab At-Tarjih fi Masail Ath-Thahara was-Shalah bahwa kedua tata cara tersebut adalah tata cara yang benar, bisa diamalkan kedua-duanya. Nah, jadi untuk yang kedua, seperti yang banyak kita saksikan di kalangan ikhwah, jadi apa? Duduk terlebih dahulu, kemudian bertumpu pada tangan dan bertumpu dengan tangan pada bumi, kemudian apa? Bangkit. Nah, jadi kedua-dua cara tersebut perkara yang sabit dari Nabi, sahih dari Nabi. Dalam artian kita bisa pastikan bahwa itu barakallahu fikum dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena ada hadis yang sahih memang dari Nabi, dari sahabat Malik bin Khuwailid. Yang pertama tadi, taib, ada hadis dari Wa'id bin Hujr, hadis yang lemah tetapi dikuatkan dengan adanya akhar yang sahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Demikian. Ini mengenai tata cara bangkit dari sujud yang kedua menuju berdiri. Kalau dengan tata cara yang pertama tadi yang dicontohkan, maka takbirnya perkaranya jelas yaitu di perpindahan tersebut. Jadi seorang itu sujud menuju berdiri, Allahu Akbar. Takbir intikalnya perkaranya jelas tempatnya di mana, yaitu di saat perpindahan. Adapun bagi yang barakallahu fikum mengamalkan tata cara yang kedua, yaitu ada duduk istirahat, dia duduk terlebih dahulu, maka takbirnya yakni di saat dia bangkit menuju duduk. Jadi Allahu Akbar, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri sudah tanpa takbir. Atau bisa pula setelah duduk baru dia bertakbir. Ya. Ya, begitu, duduk Allahu Akbar terus naik. Baik. Ini mengenai posisi takbir kalau dia mengamalkan cara dengan berupa duduk istirahat terlebih dahulu. Baik, jadi bisa saat dia bangkit untuk duduk, Allahu Akbar kemudian naik, bisa pula setelah itu, yaitu setelah dia duduk terlebih dahulu, Allahu Akbar, kemudian naik. Nah, ini mengenai takbirnya. Fa idza istaqamna qa'iman, maka apabila telah sempurna dalam posisi berdiri, apabila telah sempurna dalam posisi berdiri, akhadha bil qira'ah, beliau mulai membaca. Beliau mulai membaca. Yusalli ar-rak'ah ats-tsaniyah kal-ula, beliau kerjakan pada rakaat kedua itu sebagaimana rakaat yang pertama. Beliau kerjakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Yang membedakan apa? Tidak ada doa istiftah. Ya kan? Tidak ada doa istiftah. Jadi langsung ta'awul, basmalah, al-fatihah, dan seterusnya. Tidak ada doa istiftah. Kemudian tentunya dia kerjakan rukuknya, i'tidalnya, sujud, seterusnya sama ya seperti rakaat yang pertama. Maka langsung dibahas oleh beliau habibullah. Thumma yajlisu litashahudil awwal. Kemudian duduk untuk tashahud awwal. Karena kalau masalah rukuk dan seterusnya sama seperti rakaat pertama. Thumma yajlisu litashahudil awwal. Kemudian duduk untuk tashahud awwal. Muftarishan kama yajlisu baina as-sajdatain, dengan menghamparkan kaki kiri sebagaimana sujud di antara dua sujud. Sebagaimana duduk di antara dua sujud. Artinya dengan duduk iftirash. Dengan duduk iftirash. Wa yadhu yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Tangan kanan diletakkan di paha yang kanan. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Tangan kiri diletakkan di paha yang kiri. Maksudnya tadi telah kita terangkan, ya kan? Itu siku tadi di atas paha, kemudian ujung-ujung jari di atas lutut. Wa yadhu ibhama yadihi al-yumna ala usba'ihi al-wusta. Dia letakkan apa ini? Ibu jari tangan yang kanan. Dia letakkan ibu jari tangan yang kanan ala usba'ihi al-wusta, dia letakkan pada jari yang tengah. Dia letakkan di jari wusta, jari yang tengah. Kahai'atil halaqah, seperti bentuk melingkar. Seperti bentuk melingkar. Wa yushiru bi usba'ihi as-sababah, dan berisyarat dengan jarinya yang telunjuk. Dengan jari yang telunjuk, as-sababah, jari yang telunjuk. Ini apa? Tadi posisi jari tengah dan ibu jari dan jari telunjuk. Adapun kelingking dan apa ini? Jari manis itu digenggam. Ya, kelingking, jari manis itu digenggam. Jari tengah dengan ibu jari dipertemukan sehingga membentuk seperti lingkaran. Kemudian dengan jari as-sababah, dengan jari telunjuk ini berisyarat. Yushiru bi usda'ihi as-sababah, berisyarat dengan jarinya yang telunjuk. Wa yanzuru ilaiha, dan melihat kepada jari tersebut. Dan melihat kepada jari tersebut. Nah. Wa yaqul, dan mengucapkan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada yang menyebutkan yaitu untuk tasyahud, untuk apa, asyhadatain. Yang pertama hanya apa, ashhadu an la ilaha illallah. Wahai kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhihi al-jalsah. Dan beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam meringankan duduk ini, itu duduk tasyahud awal itu diringankan. Tidak panjang sebagaimana tasyahud akhir. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan tasyahud awal bacanya hanya sampai tasyahud, hanya sampai syahadat ini. Jadi selesai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bangkit. Kenapa? Karena Nabi itu memeringan duduk tersebut. Tetapi Allah alam yang rajih dalam masalah ini disunahkan membaca salawat. Ini yang dikuatkan Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz rahimahumullah, bahwa disunahkan membaca tasyahud, baca salawat. Tapi kalaupun sampai sini saja yang dibaca, tidak masalah. Langsung bangkit begitu. Karena sholawat di sini pada tasawuf awal statusnya apa? Sunnah. Beda nanti dengan sholawat di tasawuf akhir yang termasuk rukun sholat. Ya, jadi sholawat di sini sunnah. Jika dia cukup hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kemudian bangkit, nah, tidak masalah. Tapi jika dibaca sholawat, bagus. Sunnah. Nah, ini yang dibaca pada tasawuf awal. Selesai. Apakah selesai sampai ini atau tadi tambahan solawat? Sumayan haldu mukabbira. Kemudian apa? Bangkit seraya bertakbir. Bangkit seraya bertakbir. Fayusalli al-tharithah wal-rabi'ah. Mengerjakan rokaat yang ketiga dan keempat. Telah kita sebutkan kemarin bahwasanya bangkit dari tasyahud awal menuju rokaat ketiga nanti disunahkan apa? Mengangkat tangan. Sebagaimana di awal sholat. Jadi begitu naik Allahu Akbar, kemudian apa? Mengangkat tangan. Wallahu alam, takdirnya itu adalah takdir intikal, sehingga ketika apa? Ketika perpindahan, bukan ketika berdiri. Ya, jadi dari sujud itu, dari duduk itu dia bertakbir Allahu Akbar menuju berdiri. Kemudian setelah itu dia mengangkat tangan sebagaimana di seperti awal awal sholat. Dan baru bersedekah. Wajhafifuhuma ala wajhafifuhuma anil ulayin. Beliau ringankan dua rakaat tersebut, ya, daripada dua rakaat yang pertama. Artinya dua rakaat yang kedua ini lebih ringan daripada dua rakaat yang pertama. Wayaqra' fihima bi fatihatil kitab. Beliau membaca pada dua rakaat yang terakhir ini hanya dengan Al-Fatihah. Jadi untuk dua rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca Fatihatul Kitab. Tidak ada surah yang lainnya selain Al-Fatihah. Summa yajlisu fi tashahhudihi al-akhir mutawarrika. Kemudian beliau duduk pada tashahhud akhir dengan duduk tawarruk. Ya, di rakaat keempat bertasyahud akhir, tata cara duduknya dengan tawarruk. Bagaimana tawarruk? Ya, khusyu rijlahu al-yusra. Ya, yaitu dengan kaki kiri sama dihamparkan. Tetapi ketika menghamparkan tersebut bi an yaj'ala dhahraha 'ala al-ardh. Ketika menghamparkannya itu menjadikan punggung dari kaki kiri ini di bumi. Kalau tadi kan didudui begitu. Kalau ini apa? Diletakkan di bumi dalam artian nanti dia masukkan. Dia jadikan di bawah paha dan betis. Ya kan? Dijadikan di bawah paha dan betis. Wayansiba rijlahul yumna. Kaki yang kanan sama. Ditegakkan kaki yang kanan. Mari katakan. Lafaz berikutnya au yukhrija rijlahu al-yusra an yamini, dia keluarkan kaki yang kiri di sisi kanannya, dia keluarkan kaki yang kiri di sisi kanan tadi dikeluarkan. Wa yaj'al al-yatayhi 'ala al-ard, dia jadikan ilyah itu istilahnya pantat gitu ya, beliau jadikan pantat pada bumi. Jadi duduknya itu di bumi. Kalau tadi iktirash menduduki apa? Kaki. Kalau sekarang tawarruk duduknya di apa? Di bumi, di lantai. Karena kaki yang kiri dimasukkan ke sisi kanan. Dan inilah duduk tawarruk pada tasyahud akhir ini, pada salat yang 4 rakaat, 3 atau 4 rakaat ini. Summa yatashahhad at-tashahhud al-akhir, kemudian membaca doa tashahhud di tashahhud akhir ini, wa huwa kat-tashahhud al-awwal, yaitu sama persis dengan tashahhud awal tadi yang telah kita baca, itu sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai wa yazidu alaihi, selesai itu dia tambahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini contoh salah satu lafaz shalawat. Ya, di sana ada lafaz-lafaz shalawat yang lain. Mungkin yang paling sering dibaca dari kita diulang dua kali itu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan sama barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sama-sama sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai selawat, wa istaghiz billah min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Selesai baca selawat, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. سلسي itu ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. سلسي meminta perlindungan dari empat perkara tadi, dia berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi, ya, dengan doa-doa yang datang di dalam Alkitab wa Sunnah. Artinya dia disunahkan lagi perbanyak doa lagi, ada tempat dia mustajab yang yakni dikabulkan, dapat banyak doa, apakah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa yang lain. Maksud juga bisa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Almuhim membaca doa. Summa yusallim an yaminih, selesai membaca doa kemudian salam ke arah kanan, fayaqul assalamu alaikum warahmatullahi. Wa an yasarih, dan salam ke arah kiri kadzalik, sama seperti itu pula, yaitu assalamu alaikum warahmatullah. Yabtadi'u assalam mutawajjihan ila al-qiblah, mulainya salam kondisi menghadap ke kiblat, mulainya salam menghadap ke kiblat. Wa yunhihi ma'a tamami al-iltifat, dan selesai dari lafaz salam bersamaan dengan sempurnanya tolehan. Jadi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika memulai salam, mutawajjihan ila al-qiblah, menghadap kiblat. Selesainya salam dengan telah sempurnanya tolehan tadi. Sudah betul-betul menoleh ke sana. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullah. Kembali menghadap ke depan, assalamualaikum warahmatullah. Jadi keliru yang ada mungkin assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mulanya menghadap ke dari sana. Jadi itu mengenai pengucapan salam. Dengan ini selesai tata cara salat. Fa idza sallama, jika telah selesai salam, qala astaghfirullah thalatha. Kemudian membaca astaghfirullah 3 kali. Itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma misalnya Allahumma innaka antas salam, ya Allah, wala alam lafadnya demikian. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Summa yadhkurullaha bima warada, kemudian dia teruskan dengan zikir-zikir yang lain yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayuhal muslim, hadhihi jumlatun mukhtasaratun fi sifatish salat. Inilah global secara ringkas tata cara salat Nabi, khas bama warada fi nusus, sebagaimana yang datang daripada dalil. Falaika an tahtamma bi salatika ghayatul ihtimam, hendaknya engkau betul-betul perhatian dengan salatmu dengan puncak perhatian. Wa an takuna salatuka mutawaqqifatan hasaba al imkan ma salatin nabi, kau jadikan sholatmu sesuai dengan kemampuan untuk bisa sesuai dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad qala Allah taala, sungguh Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Itu ditiru, dicontoh apa yang ada pada beliau. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Bagi orang yang dia mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Wa nas'alullah lil jami' at-tawfiq wal qabul. Kami mohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita seluruhnya taufik dan al-qabul, itu diterimanya amalan. Dan tadi disebutkan tersisa masalah yaitu apa? Tasyahud akhir untuk sholat yang 2 rakaat. Ya, tasyahud akhir untuk sholat yang 2 rakaat belum disinggung oleh Adam ya, dalam hal ini yang rajih adalah mazhab dari Imam Ahmad bahwa dibedakan antara sholat dengan 2 tasyahud dengan sholat yang memiliki 1 tasyahud. Untuk sholat yang memiliki 2 tasyahud, maka tasyahud akhir dengan duduk tawarruk yang tadi telah kita sebutkan. Adapun untuk sholat yang memiliki hanya 1 tasyahud saja, sholat subuh begitu semisal, maka tasyahud akhirnya dengan tetap dengan iftirash. Tetap dengan iftirash, itu dihamparkan kaki ini dan duduk di atasnya. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini selesai pembahasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sebab salat kita cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita bisa masuk pada bab perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.